Pagi, jangan sekali kepala, lutut, tangan sakit. Semalam ku berubah jadi sansak, digampar orang kiri dan kanan, nyolek penyanyi Korea. Aku diseret 11 orang, jelas enggak bisa lari. Terpaksa ku layani tinju mereka dengan jurus yang seadanya, dapat nyontek dari TV. Ku melompat terus menendang sekuat tenaga, tapi gak ada yang kena. Mukaku biru-biru semua, gigi depan ku rontok tua. Meski hidupku mucur darah, tapi toh aku gak menyerah. Terus muji, lalu bertanya pelan sekali, kapan dia dicolek lagi? Masih ompong dua, tunggu sampai sembuh. Mukaku biru-biru semua, gigi depan.